Aku bernyanyi di dalam kamar mandi seorang diri. Di samping wastafel, di samping kaca, sambil menghisap kejenuhan. Majalah mingguan tergeletak di keranjang cucian. Gambar dua orang menteri sedang jabat tangan sambil tersenyum. Di atas kakus aku terus menulis, menulis lagu-lagu seimbang. Timbang menimbang ditimbang timbang, timbang menimbang dibuang sayang. Yang paling besar pulang sekolah, si bapak asli sendiri. Suara mesin buyarkan maksud, maksud siapa aku tak tahu. Azan terdengar gemericik hujan, mencari teman orang tertawa. Tunggu menunggu ditunggu tunggu, tunggu menunggu dibuang sayang. Pelan-pelan sayang, kalau mulai bosan, jangan marah-marah, nanti cepat mati. Santai sajalah. Pelan-pelan sayang, kalau mulai bosan, jangan marah-marah, nanti cepat mati. Santai sajalah. Seekor nyamuk terbang di atas majalah, kadang hinggap lalu terbang lagi. Mengitari wajah politikus yang entah tersenyum atau sakit gigi. Lampu 40 watt bertopi pendekar Cina tetap saja merendah tidak berubah. Kartu nama seorang teman terlindas aspal. Yos tidur galang cikal tidur. Polisi mati. Hari ini ada berita, pembantu dibantai majikannya. Hari ini ada berita, anak-anak membunuh orang tuanya. Hari ini ada berita, orang tua memperkosa anak-anaknya. Hari ini ada berita, guru-guru banyak yang sakit jiwa. Hari ini ada berita, orang-orang kaya takut bangkrut. Hari ini ada berita, mahasiswa protes. Merah putih cemang-cemong, mau insap susah, desa sudah menjadi kosong.